Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Qala syariha hafizahallahu ta'ala, taqaddama telah lewat di masalah yang pertama yaitu al-ilmu, dan ilmu adalah mengenal Allah. Wa qaddama al-hadisu, telah selesai pembicaraan anha tentang mengenal Allah secara ringkas. Kemudian yang kedua, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam itu kewajiban setiap mukallaf. Dan ada kewajiban untuk mengikuti Nabi dan berjalan di atas jalan Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Islam dengan berdasarkan dalilnya. Islam memiliki dua pengertian. Yang pertama, Islam dalam pengertian yang luas, dalam makna yang luas adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah menurunkan dan mengirim para rasul sampai terjadinya kiamat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya bahasanya, semua syariat terdahulu semuanya adalah bagian dari Islam kepada Allah. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wahai Rabb kami, waja'alna muslimaini laka wa min dhuryatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu, dan anak keturunan kami adalah orang-orang Islam padamu. Maka Islam dalam makna yang luas adalah ajaran seluruh para nabi. Yang hakikatnya adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi syariatkan melalui lisan Rasulnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Islam dalam makna yang sempit. Nah, inilah Islam setelah diutusnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak diutusnya sang Nabi, maka Islam itu yakhtasu khusus dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus agama-agama terdahulu. Maka setelah diutusnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah semua orang yang mengikuti Nabi adalah muslim, dan siapa yang tidak mengikuti Nabi, siapa yang menyelisih Nabi, maka dia bukan muslim. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam adalah hal yang pertama kali ditanyakan seorang hamba di alam kubur. Maka siapa yang mengetahui tiga hal ini dengan dalilnya dan mengamalkan tuntutan dari dalil tersebut, hariyun bihi, dia layak untuk ayat buta, untuk bisa kokoh ketika ditanyai dua malaikat. Kemudian fataklid itu, maka taklid tidaklah layak untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Maka artinya tidak boleh taklid. Namun yang dimaksud dengan tidak boleh taklid dalam hal ini, sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Syeikh di sarahnya untuk Thalathatul Usul, adalah pernah mendengar dalil. Pernah mendengar dalil. Tidak taklid di sini bukan berarti harus melakukan telaah, harus melakukan ijtihad, bukan. Namun pernah mendengar dalil dalam masalah ini, meskipun tidak apal dalilnya. Namun pernah mendengar dalil, itu yang dimaksud tidak taklid dalam hal ini. Kemudian berupaya untuk mencari ilmu untuk sehingga bisa mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama adalah min ajalil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia. Wa afdalil qurbat, amal mendekatkan diri kepada Allah yang paling istimewa. Allah tinggikan derajat orang yang berilmu dan Allah tinggikan kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Ya. Maka orang yang berilmu itu disebut dengan sebutan orang yang diberi ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu itu tidaklah didapat dengan semata-mata belajar. Orang belajar belum tentu dapat ilmu. Ya, meskipun belajar adalah sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, namun dia sarana untuk mendapatkan ilmu. Pasti dapat? Belum tentu. Ada orang yang belajar dan ya, namun ada orang yang belajar dan tidak mendapatkannya. Karena ilmu ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kiat penting orang untuk mendapatkannya di samping melakukan usahanya adalah melakukan usaha untuk itu, yaitu dengan belajar adalah memohon dan meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, siapa yang mencari ilmu agama liyahya bihil Islam, untuk kemudian menghidupkan Islam dan umat Islam, maka dia bagian dari siddiqin, satu level di darajatan ba'da darajatin nubuwah, satu level di bawah level para nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keunggulan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keunggulan rembulan, yaitu malam purnama, dibandingkan bintang-bintang yang lain. Demikian dari hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis ini ada penyerupaan rembulan yang malam purnama yang menerangi di segala ufuk, segala penjuru dunia. Dan yang cahaya purnama itu memanjang, melebar ke seluruh penjuru alam. Inilah keadaan dan gambaran orang yang berilmu. Adapun bintang, maka cahayanya tidaklah melampaui dirinya atau paling banter di daerah di dekatnya. Inilah keadaan ahli ibadah yang cahaya ibadahnya itu menerangi dirinya tanpa orang lain. Dan jika cahaya ibadah itu melampaui, itu bisa sampai pada orang lain, maka fa'inna mayujawizuhu ghaira ba'idin, maka yang dilampaui itu tidak jauh dari dirinya. Dan agama ini tegaknya dan indahnya, terangnya dengan ulama dan ahli ibadah. Maka jika telah hilang ulama'nya dan ahli ibadahnya, maka hilanglah agama ini. Sebagaimana langit itu terangnya dan indahnya dengan adanya rembulan dan adanya bintang-bintang. Maka jika hilang rembulannya dan di wantatharat kawakibuha dan bertebaran, artinya berjatuhan di bintang-bintangnya, maka tibalah bagi langit apa yang dijanjikan, yaitu terjadi kiamat. Wa khosafatil qamar, dan cahaya rembulan dihilangkan. Demikian di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-8. Ilmu agama itu diserupakan dengan, di antara sisi yang lain dari penyerupaan ini, ilmu agama diserupakan dengan rembulan, tidak diserupakan dengan matahari. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya dan diketahui bahwasanya cahaya rembulan itu berasal dari cahaya matahari. Untuk mengisyaratkan bahwasanya ilmu agama ini warisan. Ini, ulama tidak melakukan kreativitas. Ini, kemudian membuat cahaya sendiri, tidak. cahayanya adalah cahaya pantulan dari matahari. Maka cahaya ulama, ilmu ulama adalah warisan Nabi. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah Allah disembah dengan satu bentuk penyembahan semisal ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, belajar ilmu, saling belajar ilmu, sesaat saja lebih baik daripada menghidupkan sesaat tersebut dengan satu waktu tersebut dengan ibadah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, husulul ilmi fil qalbi, kehadiran ilmu di dalam hati itu seperti kehadiran makanan di badan. Maka badan itu merasakan kehadiran makanan dan minuman, maka demikian juga hati itu merasakan berbagai macam ilmu yang sampai kepadanya, karena ilmu ini adalah makanannya dan minumannya. Wahada tarhibu, dan motivasi ini, motivasi tentang keistimewaan ilmu ini khusus untuk ilmu syar'i, ilmu agama. Adapun ilmu yang lainnya semacam ilmu sinaat, membuat berbagai macam barang, riyadhiyat, matematika, ilmu hitung, maka ini adalah ilmu-ilmu yang mubah. Dibolehkan untuk mempelajarinya, bahkan terkadang wajib jika itu menjadi kebutuhan umat. Berarti wajib kifayah. Dan siapa yang mempelajarinya untuk memberi manfaat pada umat, dia mendapatkan pahala dan pahala karenanya. Kemudian qala al-musannif rahimallahu ta'ala, athaniyatu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu artinya melakukan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan amal adalah buah ilmu. Jadi berilmu tanpa beramal adalah jalan orang Yahudi. Sebaliknya, semangat beramal tanpa ilmu adalah jalan Nasrani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihi, berilah kepada kami, tunjukilah, berilah hidayah pada kami jalan yang lurus. Itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang, itulah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itulah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, berupa nikmat mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Inilah jalan orang-orang yang beriman. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan sang Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat itu pertama nabiyyin, kemudian yang kedua adalah siddiqin, kemudian syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Tentang syuhada ada dua penjelasan tentang siapa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah orang yang gugur di medan perang, jihad fisabilillah. Jadi pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan syuhada dalam ayat ini adalah ulama, karena mereka adalah para saksi Allah di muka bumi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bukanlah hakikat ilmu agama banyaknya hadis, banyaknya materi. Banyaknya kitab yang dikhatamkan, bukan itu ilmu. Innamal ilmu khasyatullahi, hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika makin ngaji, makin banyak kitab yang dikhatamkan, makin besar rasa takutnya kepada Allah, berarti dapat ilmu. Namun jika makin lama ngaji, namun malah seenaknya dan hilang rasa takutnya kepada Allah, berarti tidak dapat ilmu. Mengamalkan ilmu adalah sebab kokohnya ilmu. Asy-Sya'bi mengatakan, kami minta tolong untuk bisa hafal hadis dengan mengamalkan hadis. Ini maka di antara kiat untuk menghafal sesuatu, menghafal hadis adalah mengamalkannya, terutama hadis-hadis tentang zikir dan doa. Ini, hadis-hadis tentang zikir dan doa itu cepat hilang, enggak hafal. Jika kita setelah mempelajarinya tidak mempraktekannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ada orang yang belajar satu bab ilmu, lantas dia mengamalkannya, itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Sufyan Ats-Tsauri atau bahkan sebelumnya adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu itu memanggil amal. Fa'in ajabahu, jika amal itu meresponnya sehingga ada amal, maka ilmu itu menetap. Wa'illa, jika amal tidak mau meresponnya, irtahala, maka dia pergi. Maka ilmu itu pergi, maka ilmu yang tidak diamalkan itu akan hilang. Kemudian, wal'abdu idza lam ya'mal bi'ilmihi, dan seorang itu jika tidak mengamalkan ilmunya, maka ini akan berdampak ketiadaan berkah dan terlupakannya ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, karena mereka melanggar perjanjian mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Yuharifuna al-kalima amma wadi'ih. Mereka menyelewengkan firman-firman Allah dari tempatnya dan mereka lupa hadzan, sebagian dari hal yang diingatkan kepada mereka. Al-Maidah ayat 13. Nisyan di sini mencakup dua hal, nisyanu dzihni wal amali. Lupanya pikiran dan lupanya amal. Lupanya amal berarti tidak beramal. Karena mereka melanggar perjanjian, berarti tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya nasu hadzam mimma dzukiru bi. Mereka lupa dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka. Adapun jika seorang itu mengamalkan ilmunya, maka Allah akan tambahkan untuknya petunjuk, yaitu Allah akan tambahkan untuknya ilmu. Ini karena yang dimaksud huda adalah ilmu. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mengamalkan hidayah berarti mengamalkan ilmu, zadahum huda, maka Allah tambahkan pada mereka hidayah dan petunjuk, yaitu ilmu. Dan Allah akan tambahkan takwa, wa atahum takwahum, dan Allah berikan pada mereka takwa. Dan jika seorang itu mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Dan ketahuilah bahasanya ilmu itu jika menjumpai ada rumah untuk dirinya, maka dia akan tinggal di rumah itu. Dan jika tidak, maka dia akan pergi. Dan rumahnya adalah al-aman. Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika engkau melihat ada seorang yang rajin menuntut ilmu, namun wala hadzalahu fil qurbat, tidak ada bagian baginya dalam ibadah. Jika Anda melihat ada seorang yang rajin menuntut ilmu namun malas untuk beribadah, fahada kaslanun muhin, maka dia itu bukan penuntut ilmu, namun label untuknya adalah pemalas yang hina. Labelnya bukan penuntut ilmu yang bagus, namun label yang dia dapatkan adalah pemalas yang hina. Walaisa huwa bisadiqin fi husni niyatihi, dan dia bukanlah seorang yang jujur di dalam niat yang baik menuntut ilmu. Karena niat yang baik untuk menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Dan orang yang jujur dengan niat baiknya ini, dia akan semangat beramal. Kalau dia tidak semangat beramal, Maka kejujuran niatnya, bagusnya kejujuran niatnya dipertanyakan. Maka di antara hal yang menyebabkan kenapa ilmu tidak berbuah amal adalah karena bermasalahnya niat. Sehingga Adz-Dzahabi mengatakan walaysa wa bisadiqin fi husni niyati. Dan karena maksud syariat untuk fitahasulil ilmi untuk mendapatkan ilmu adalah untuk mengamalkannya. Bukan hanya mendapatkan maklumat, berbagai macam informasi di benak dan di pikiran fahasbu saja. Contoh-contoh indah menerapkan ilmu dengan amal. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, semoga Allah menyayangi wanita-wanita muhajirat. Yang pertama, tatkala turun firman Allah Ta'ala, hendaklah mereka julurkan kudung-kudung mereka, menutupi kerah-kerah bajunya. Maka pun mereka merobek kain, lantas mereka berkhimar dengannya. Catatan kaki, kata Ibn Hajar, murud jamak marud artinya al-izar. Ini artinya semacam satu kain yang biasa dipakai untuk bagian bawah, menutup bagian bawah badan. Fakta marna ayrataina wujuhahunna. Mereka tutupi wajah mereka dengan kain tersebut. Dari Salim, anaknya Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ibnu Umar, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar, law kana yusalli minal laili. Seandainya dia rajin salat malam. Ya, dampak amalnya, buah amalnya, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Maka setelah itu Ibnu Umar tidaklah tidur di malam hari kecuali hanya sebentar. Maka begitu dapat ilmu, satu kalimat Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili, sudah langsung diamalkan sepanjang hidupnya. Itu dengar ilmu sekali, dengar hadis sekali, kemudian langsung diamalkan sepanjang hidupnya. Sejak dengar hadis tersebut, Abdullah setiap malam sholat malam, bahkan di malam hari ini tidak tidur kecuali sebentar saja. Dan Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, inilah arju an alqallaha wala yuhasibuni an ikhtabtu ahada. Dan sungguh aku berhak kepada Allah, bahasanya aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tidak akan menghisabku karena menghibah seseorang. Dan ini satu hal yang luar biasa. Beliau sebagai ulama hadis, ini kerjaannya membicarakan rawi. Namun beliau mengatakan, saya berharap pada Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak punya masalah dalam masalah menghibah orang. Artinya beliau memastikan dirinya itu ketika membicarakan para perawi cuma di kadar boleh saja, tidak melewati hal itu. Padahal membicarakan orang itu enak dalam tanda kutip. Orang itu sering bablas, sering bablas, kadar bolehnya kelewatan, kadar bolehnya lewat. Karena bicarakan orang itu masya Allah dalam tanda kutip nikmat itu. Enak banget ngomongkan orang. Kok cuma bisa menahan diri di kadar boleh, itu luar biasa. Begitu ini sudah cukup di kadar boleh, dia akan berhenti. Nggak akan melanggar. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Bukhari yakin dan berharap kepada Allah, dia bisa melakukan hal itu dan telah melakukannya. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku mencatat satu hadis kecuali aku mengamalkannya. Hatta marobi, sampai aku menjumpai, itu terjemah bebasnya. Kalau terjemah terlaknya, ada satu hadis yang melewatiku. Ini terjemah bebasnya, sampai ketika aku menjumpai satu hadis bahasanya Nabi pernah berbekam dan memberikan kepada Abu Thaibah, tukang bekam Nabi, ini Nabi kasih uang 1 dinar, ini 4,25 gram emas, 3 juta rupiah uang lebih. Fa'atai itulah hajah, maka habis nulis hadis tersebut, cari tukang bekam. Ini Imam Ahmad cari tukang bekam, kemudian beliau minta untuk dibekam. Setelah itu tukang bekamnya dikasih duit 1 dinar, 3 juta. Ini bahasa bebasnya demikian. Habis bekam ini dikasih duit 1 dinar, 4,25 gram emas, kurang lebih 3 juta rupiah. Maka aku berikan pada tukang bekam uang 1 dinar pada saat saya berbekam dalam rangka mengamalkan hadis. Demikian semangat beliau dalam amal. Bahkan beliau katakan, tidaklah aku mendengar satu hadis, satu ilmu, kecuali ya aku praktekkan. Seorang penyair mengatakan, kul ulil awamiri wan nawahi hafidho wa ala salati muadzifan wa muhafidho. Jadilah terhadap perintah dan larangan adalah seorang yang menjaga. Salat adalah orang yang rutin dan menjaga. Wa tulubtula uluma syar'i wa jahat wasta'if bitaibati tasir faqiha hafidho. Carilah ilmu agama sungguh-sungguh, ya, jaga kehormatan, ya, cukupkan diri dengan thayyibat, ya, yang halal, maka jadilah engkau betul-betul ahli fikih yang menjaga. Kemudian qala musannifu rahimallahu taala atsalitsatu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu. Qala al-musannif, qala syarihah hafizahallahu taala, ad-da'watu ilaihi, ad-da'watu ilallahi, mengajak manusia pada agama Allah adalah min aujabil wajibat, ya, hal yang wajib, yang paling wajib. Afdalul qurbat, ya, amal ibadah yang paling mulia. Oleh karena itu Allah jadikan dakwah ini pekerjaan dan profesi sebaik-baik manusia, yaitu para rasul dan para nabi serta para pengikut nabi. Dan Allah bebani dan perintahkan mereka untuk melakukannya, dan mereka pun melakukan hal tersebut khairul qiyam, dengan sebaik-baik pelaksanaan. Mereka sampaikan pesan-pesan Rabbnya atama balaghi, dengan penyampaian yang paling sempurna. Alladzina yuballighuna risalatillahi, orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah dan merasa takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan. Maka tidaklah diragukan bahasanya seorang hamba jika telah mengetahui, telah berilmu, wajib baginya beramal. Jika telah berilmu dan beramal, wajib baginya berdakwah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man alima wa amila wa allama, siapa yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, fadhaka yud'a azima fi malakuti samawat, maka mereka ini adalah orang yang mendapatkan kedudukan mulia di kerajaan langit. Mereka ini adalah orang yang diseru azimah sebagai orang besar. Mereka ini mendapatkan kedudukan mulia di hadapan para malaikat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak mengetahui satu ibadah yang lebih utama dibandingkan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sa'ib Ibnu Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, nah, maka para ulama, orang-orang yang berilmu yang menampakkan dan mengenalkan ilmu, mereka ini adalah manusia pilihan. dan mereka ini adalah manusia paling mulia yang ada di muka bumi. Dan pemimpin mereka adalah para imam, para rasul alaihi salam. Dan mereka para rasul itu adalah asas dalam dakwah, dalam ilmu, dan dalam keutamaan. Setelah mereka para rasul adalah orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu para ulama itu ala tabaqat, bertingkat-tingkat keilmuannya. Maka fa kullu man a'lama billahi wa bi asma'i wa sifatihi wa akmala fil amal wa da'wati, maka siapa yang makin berilmu tentang Allah, nama dan sifatnya, dan paling sempurna dalam amal dan dakwah, maka dia adalah manusia yang paling dekat dengan para rasul, dan manusia yang paling dekat dengan derajat dan kedudukan para rasul di surga. Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menyampaikan, zakat ilmu itu ada beberapa hal, di antaranya adalah menyebarluaskan ilmu. Sebagaimana seorang itu bersedekah dengan sebagian hartanya, maka orang yang berilmu juga bersedekah dengan sebagian ilmunya. Dan sedekah ilmu itu abqa dauman, lebih awet kelanggengannya, ditambah lebih sedikit bebannya dan biayanya. Nah, lebih awet kelanggengannya, lebih langgeng. Li'annahu rubama, karena boleh jadi satu kalimat dari orang yang berilmu yang kalimat tersebut tusma' didengar. Maka kalimat ini bisa diambil manfaatnya oleh fi'amu minan nasi, banyak orang. Contohnya, ini kita terus menerus sampai saat ini mendapatkan manfaat dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita tidak mendapatkan manfaat dengan satu keping uang pun dari para khalifah dan orang-orang kaya yang ada di masa Abu Hurairah. Maka kita mendapatkan manfaat dari kalimat-kalimat Abu Hurairah dan tidak mendapatkan manfaat dari para penguasa dan orang kaya yang hidup di masanya Abu Hurairah. Kemudian berdakwah itu tidaklah terbatas di tempat tertentu dan waktu tertentu. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya malam dan siang. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, kata Nabi Nuh, aku dakwai kaumku malam dan siang. Namun falam yazidhum du'ai illa firar. Ya, namun ajaanku kepada mereka tidaklah menambah mereka kecuali makin lari dan makin menjauh. Ini masalah waktu. Kemudian masalah tempat. Nabi Yusuf alaihissalam, penjara tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Ya sahibai sijani, arbabu mutafarikuna khairun amillahil wa amillahul wahidul qahar. Wahai dua kawanku dalam penjara, apakah Tuhan yang macam-macam itu lebih baik ataukah Allah zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan makna mubarak aynama kuntu artinya mengajarkan dan berbagi ilmu di mana saja. Maka itulah orang yang mubarak. Rajulun mubarakun aynama kana, adalah orang yang men-share dan menyebarkan hal yang bermanfaat dimanapun dia berada. Tidak hanya khusus ketika dia memberi pengajian, duduk bareng dengan beliau, ngobrol bareng itu ada faedah-faedah yang didapat. Makan bareng pun juga ada hal yang didapatkan dari keteladanan, dari ucapan. maknanya mubarakan aina ma kuntu ai katsiral khairi wal ata, banyak kebaikannya dan banyak berbagi, mengajak kepada Allah, mu'aliman lil khairi fi ayyi makanin. Itu makna mubarakan aina ma kuntu, mengajarkan kebaikan di mana saja, wa ayyi zamani, dan di waktu kapanpun. Maka semua orang yang duduk bersamanya ataupun membersamainya atau kumpul dengannya, nalatu barokatuhu, mendapatkan keberkahan orang ini. Maka bahagialah kawan-kawan duduknya. Maka keberadaannya adalah seperti ghaith, seperti hujan di mana saja halla, di mana saja berada, hujan ini nafa'ah, memberi manfaat. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajak pada kebaikan ketika dia di rumah, ketika dia kerja, bersama kerabatnya, bersama tetangganya, dan seterusnya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah seorang bersedekah dengan satu sedekah yang lebih afdal dibandingkan satu nasihat, satu kalimat yang dia sampaikan kepada kawan-kawannya yang beriman. Lantas mereka bubar dari majelis tersebut dalam keadaan Allah telah memberikan manfaat kepadanya dengan kalimat yang dia sampaikan. Di antara keistimewaan dakwah, yang pertama, da'i adalah manusia yang paling baik perkataannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Jawabannya tidak ada. Dibandingkan orang yang mengajak orang pada agama Allah. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat at-tanwih, memuliakan para da'i dan sanjungan untuk mereka. Dan bahasanya tidak ada satupun yang lebih bagus perkataannya dibandingkan para da'i. Dan pemimpin para da'i adalah Rasul. Setelah itu para pengikut Rasul sesuai dengan tingkatan mereka dalam dakwah, dalam ilmu, dan dalam keistimewaan. Kemudian yang kedua, besarnya pahala seorang da'i. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang pada satu kebaikan, siapa yang memberikan informasi tentang kebaikan, maka untuknya pahala semisal pahala pelakunya. Dan hadis ini ada di antara hadis yang membangkitkan semangat untuk menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Maka daripada amal Anda terbatas untuk diri Anda, ajarkan pada misalnya 100 orang tentang tata cara wudu yang sempurna, ajarkan tentang keutamaan sholat duha, keutamaan bertasbih. Sarokaka mi'atun fil ajri. Maka ada 100 orang yang membersamaimu dalam pahala. Dan bahkan boleh jadi Anda terlelap tidur di tempat tidur Anda, dan Anda dapat pahalanya. Atau Anda berada di nushah, di tempat rekreasi bersama keluargamu, senang-senang, main-main sama anak, dan ada transferan pahala karena mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh orang-orang yang diajari. Sayyid Ibn Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, da'auta kafiran fa'aslama yakunulaka mislu ajrihi. Seandainya engkau mendakwai seorang non-muslim lantas dia masuk Islam, maka untukmu pahala semisal ini pahala yang dia lakukan. Da'auta aqli walidayhi, jika engkau dakwai orang yang durhaka sama orang tuanya, lantas dia pun mentaatimu, maka untuknya pahala semisal pahala yang dia lakukan. Adalah salaf mereka menilai dakwah itu adalah min afdalil qurbat, termasuk amal ibadah yang paling mulia. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ahaba ala yang qati'a amaluhu ba'da mautihi falyansuril ilma. Barang siapa yang ingin amalnya tidak pernah terputus meskipun dia telah meninggal dunia, maka caranya gampang. Sebarkanlah ilmu melalui lisan atau melalui tulisan. Sebarkan ilmu melalui lisan, melalui tulisan. Sebarkan ilmu dengan meninggalkan jejak medsos yang penuh dengan status-status yang manfaat misalnya. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, lau kila laka, seandainya disampaikan kepadamu informasi bahwasanya tidaklah tersisa dari umurmu kecuali tinggal satu hari saja, makunta sonian, apa yang akan engkau lakukan? Maka jawaban Abdullah bin Mubarak, kuntu u'allimu annasa, aku akan waktu satu hari itu akan aku gunakan untuk ngajari banyak orang. Dan ketika yang diajarkan itu Al-Quran, maka terdapat keutamaan yang besar. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man allama ayatan min kitabillah. Ini pahala besar untuk para guru TPA. Man allama ayatan min kitabillah. Siapa yang ngajari satu ayat dari Al-Quran, kana lahu thawabuha ma tuliyat, maka untuknya di pahala satu ayat tersebut selama ayat itu dibaca. Ini hadis sahih disahihkan oleh Sa'al Albani di silsilah sahih. Ketika ini misalnya seorang guru TPA mengajarkan satu ayat atau tujuh ayat surat Al-Fatihah, maka selama orang tersebut itu membaca surat Al-Fatihah, maka gurunya mendapatkannya. Kemudian da'i adalah orang yang mendapatkan doa ampunan dari penghuni langit dan penghuni bumi. Maka seorang yang mendakwahkan, mengajarkan kebaikan, boleh jadi dia tidak dikenal oleh manusia, namun dia sangat dikenal oleh malaikat dan sangat dikenal oleh hewan-hewan. Karena hewan dan malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah fulan, disebut namanya. Seorang yang mengajarkan kebaikan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, malaikat dan semua penghuni langit dan semua penghuni bumi, hatta namlah tak sampai seekor semut yang ada di liangnya. Sampai seekor ikan, la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Mereka ini akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka boleh jadi dia tidak dikenal oleh manusia, tidak diliput oleh media dan sebagainya, namun dia kundang di antara dunia semut. Semut-semut menyebut namanya dalam doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Penjelasan tentang makna hadis ini dari perkataan Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan, dikarenakan mengajarkan kebaikan pada banyak orang itu sebab orang-orang pada selamat dan berbahagia, dan menyebabkan bersihnya hati dan jiwa-jiwa mereka, maka Allah akan berikan balasan sejenis dengan amalnya. Dengan Allah jadikan untuknya bagian dari salawat Allah, salawat malaikat, salawat dan doa penduduk bumi. Yang ini akan jadi sebab dia selamat, berbahagia dan beruntung. Wa'aidan, penjelasan yang lainnya, sisi yang lainnya. Orang yang mengajarkan kebaikan pada banyak orang, dikarenakan dia adalah orang yang menampakkan agama. Mudhiran lidini rabbi. Menampakkan agama Allah, hukum-hukum Allah, mu'arifan lahu, dan mengenalkan bagi banyak orang nama dan sifat Allah. Maka Allah jadikan sebagian dari salawat Allah, salawat penduduk langit dan bumi untuknya. Yang ini mayakunu tanwihan, ini adalah bentuk pengagungan dan pemuliaan baginya, dan menampakkan sanjungan untuknya di antara penduduk langit dan bumi. Ibn Al-Qayyim juga mengatakan di Al-Fawaid, anfa'un nasi laka, Orang yang paling bermanfaat bagimu adalah seorang yang makanaka min nafsika. Adalah orang yang memberikan kepadamu kekuasaan terhadap dirimu sendiri. Mengkondisikan dirimu agar mengendalikan dan menguasai dirimu sendiri. Sehingga bisa engkau tanamkan pada dirimu sendiri kebaikan. Atau engkau berbuat baik kepadanya. Itu maksudnya guru ya. Fa innahu ni'mal auni, maka ini adalah sebaik-baik penolong bagimu untuk manfaat bagi dirimu dan kesempurnaanmu. Fantifa'uka bihi, maka engkau mengambil manfaat dengan beliau sang guru itu pada hakikatnya semisal beliau mengambil manfaat denganmu atau bahkan lebih. Wa adarun nasi alaik, dan manusia yang paling merugikanmu adalah man makanan nafsahu minka. Atau saya ulangi terjemahnya. Wa qala aidan, Ibnu Qayyim mengatakan di kitabnya Al-Fawaid, anfa'un nasi laka, manusia yang paling bermanfaat bagimu adalah seorang yang makannaka min nafsihi. Dia adalah orang yang meluangkan dirinya untukmu. Dia adalah orang yang meluangkan dirinya. Hinya kembali ke man yang, dan maknanya adalah guru. Seorang yang meluangkan dirinya, seorang guru yang menyempatkan meluangkan dirinya untukmu. Sehingga engkau bisa tanamkan padanya kebaikan. Ini berarti kau bukan guru, berarti jadi murid jadinya. Anfa'unna silaka rojulun makanaka min nafsi. Manusia yang paling bermanfaat bagimu adalah seorang yang memberikan kesempatan kepadamu menafsihi untuk dirinya, sehingga engkau bisa menanamkan kebaikan kebaikan pada dirinya. Itu adalah orang yang paling bermanfaat bagimu adalah seorang murid, itu jadinya, yang dia mempersilahkan gurunya untuk menanamkan kebaikan pada dirinya. Au tasna'u ilaihi ma'rufa, atau orang yang engkau berbuat baik kepadanya. Fa innahu ni'mal auni, karena dia adalah sebaik-baik penolong bagimu untuk memberikan manfaat kepadamu dan kesempurnaanmu. Maka ketailah wahai para guru, fantifa'uka bihi, engkau mendapatkan manfaat bihi dengan adanya murid. Fil hakikati, pada hakikatnya semisal engkau mendapatkan, semisal dia mendapatkan manfaat dari dirimu. Ya, maka guru dengan murid itu, kata beliau, saling memberi manfaat. Atau bahkan untuk guru, manfaat yang dia ambil dari keberadaan muridnya malah lebih banyak. Kemudian wa adarun nasi alaik, sedangkan manusia yang paling merugikan dirimu adalah man makanan nafsahu minka. Dia adalah orang yang meluangkan dirinya untukmu sehingga engkau bisa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menjadi alat bantu bagimu untuk membahayakan dirimu dan menyebabkan hilangnya kesempurnaan pada dirimu. Kemudian di antara bentuk dakwah itu adalah dengan iqamati durus al-ilmiyah. durus ilmiah itu ngajar kita, istilah di bahasa Arab kontemporer, di durus ilmiah itu ngajar kita. Iqamati durus al-ilmiah, mengadakan kajian ilmiah, maksudnya ngajar kita. Atau wal muhadarat an-nafi'ah. Muhadarat an-nafi'ah artinya kajian tematik. Atau demikian juga melakukan dan menyampaikan kajian-kajian tematik yang bermanfaat. Maka semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Mau kajian rutin, kajian kitab itu ya manfaat. Mau kajian tematik juga manfaat. Semuanya manfaat. Semuanya menjadi kebutuhan. Ada kebutuhan untuk, kalau orang yang ingin mau belajar serius, ada kebutuhan kajian kitab yang rutin. Namun ada juga kebutuhan siraman rohani. Kebutuhan siraman rohani. Maka di situ muhadarat al-ilmiyah. Atau kemudian ada pembahasan hal-hal kekinian dan hal-hal yang baru. Itu tentu yang dibutuhkan adalah muhadarat al-ilmiyah. Karena kitabnya tidak ada yang bahas masalah yang mau dibahas. Hal kekinian yang sedang terjadi. Maka semuanya manfaat. Demikian juga bagian dari dakwah adalah an-nasihah. Menasihati person tertentu. Kemudian mau'izah, memberikan nasihat yang menyentuh hati, yang membuat semangat untuk beramal, atau kemudian membuat hati kemudian terasa takut untuk berbuat dosa, itu mau'izah. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang pada kebaikan dan mengingatkan orang dan melarang orang dari kemungkaran. Demikian juga menulis buku dan tulisan yang bermanfaat. Al-Hafid Al-Mundhiri mengatakan, wa nasikhul ilmi an-nafi'i lahu ajruhu. Di masa silam sebelum ada sebelum ada percetakan, maka buku itu digandakan oleh orang namanya nasikh. Buku itu digandakan dengan orang yang namanya nasikh, penyalin. Dan maka dia nyalin ini buku, terus dia tulisi sama dengan buku aslinya. Maka kemudian buku yang jadi asuhan disebut al-asl, ya. Itu kemudian yang dan disalin. Dan nasikh ini pekerjaan profesional berbayar. Nasikh itu pekerjaan profesional, dia perlu keahlian dan dia profesional dalam artian berbayar, bukan gratisan. Maka Al-Hafid Al-Mundhiri mengatakan, nasikhul ilmi, orang yang menyalin buku dan bukunya adalah buku yang manfaat, lahu ajruhu, dia dapat pahala, wa ajru man qara'ahu, dan pahala orang yang membacanya, au nasokahu, atau menyalinnya lagi atau menggandakannya lagi, au amila bihi min ba'di, atau orang yang mengamalkannya setelah dia meninggal dunia. Ma baqiya khattuhu, selama tulisannya itu belum hilang. Selama tulisan yang dia salin itu belum hilang. Ada yang lagi yang membacanya, ada lagi yang membacanya kemudian mengamalkan, untuknya pahala. Pahala orang yang menyalinnya. Pahala orang yang mencetaknya. Dan para nasikh atau penyalin buku ini, dia setelah selesai menyalin bukunya dia jual. Hasil salinan itu dijual. Maka nasikhul ilmi atau nasikhul kitab ini di masa sekarang ya, jadinya dia yang cetak buku kemudian yang menjualnya karena kerjaannya itu nyalin, setelah salinan itu jadi nanti dia jual. Maka ini bukan kerjaan gratisan, namun dibayar dengan dia jual buku yang telah disalin. Maka kata Al-Hafidz Al-Mundhir, maka orang yang punya peran gitulah, bebas-bebasnya orang yang peran untuk tercetaknya dan tersebarnya buku yang mengandung ilmu yang manfaat, itu berserikat dalam pahala dengan yang menulis. Maka dia pun dapat pahala dari orang yang membacanya, dari semua orang yang membacanya, selama ada yang baca. Mabakiyah khotuhu, selama tulisannya itu tidak hilang. Sebetulnya masih bisa terbaca dan ada yang membaca. Maka untuk yang menyalinnya, meskipun dia profesi profesional yang berbayar, dia tetap dapat pahala. Kemudian qala musannif rahimallahu taala, arabiatu as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan di dalam dakwah. Qala syariha hafizahallahu taala, jadi antara hal yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan adalah bersabar menghadapi gangguan. Fihi ay fi jambillahi, karena Allah. Maka menjadi kewajiban seorang da'i ayakuna nasyitan, semangat dalam dakwahnya, mengajak orang pada agama Allah meskipun udhiya, disakiti. Karena menyakiti orang-orang yang mengajak pada kebaikan itu sudah menjadi karakter manusia. Jeleknya manusia ya, punya karakter, punya tabiat, suka ganggu, ngiseng-iseng sama orang yang suka mengajak pada kebaikan. Itu tabiatil basyar. Tabiatil basyar, karakter dasar manusia. Kalau ada orang yang ajak kebaikan, pingin diganggu, pingin diusili. Ila man hadallahu, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, walaqad kudzibat rusulun min qablik, para rasul sebelummu semua mereka didustakan. Fa sabaru ala ma kudzibu, dan mereka bersabar dengan pendustaan yang mereka terima. Respon umatnya yang mengatakan kamu bohong kalau rasul, anda dusta kalau mengaku sebagai utusan Allah. Wa udhu, dan mereka sabar dengan gangguan yang mereka terima. Hatta atahum nasruna, sehingga pertolongan kami datang kepada mereka. Wa kullama qurbat al-adhiyatu, dan ketika gangguan itu semakin dekat, karena gangguan itu awalnya jauh. Ini boleh jadi yang diganggu oleh seorang da'i bukan dirinya, namun boleh jadi murid-muridnya terlebih dahulu. Dan makin lama makin dekat, sampai ke dirinya yang diganggu. Maka qurba'an nasr, semakin dekat datangnya pertolongan. Walaysa nasu mukhtasan bi'ayan ansu'a'li insanu fi hayati, dan mendapatkan pertolongan dakwah dalam dakwah itu tidak khusus seorang itu mendapatkan kemenangan ketika dia masih hidup. Boleh jadi dai-nya sudah meninggal dunia baru ada kemenangan. Maka tidak mesti ketika dai-nya masih hidup sehingga dia melihat jejak dakwahnya itu kota hak koko terwujud. Bahkan pertolongan itu ada walau ba'da mautihi, meskipun setelah meninggal dunia, dengan Allah jadikan sehingga Allah jadikan hati manusia menerima mada'a ilaihi, hal yang dia dakwahkan, mengambilnya dan memegangnya erat-erat, maka ini juga yuk tabar teranggap sebagai bentuk kemenangan untuk da'i tersebut meskipun orangnya telah meninggal dunia. Dan di dunia ilmu pun demikian. Ada sejumlah orang yang baru terkenal setelah meninggal dunia. Baru kemudian diperhatikan orang ilmunya setelah orangnya tiada. Di antara contohnya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala. Ketika beliau hidup, tidak ada yang mengenal beliau. Beliau tidak terkenal ketika beliau hidup. Ibnu Rajab itu ketika hidupnya tidak terkenal. Orang tidak kenal. Tidak ada, tidak ramai orang, tidak banyak orang yang belajar kepada beliau. Beliau itu baru kondang setelah wafat. Setelah beliau meninggal dunia, maka diketahui beliau mewariskan sejumlah buku. Bukunya baru tersebar setelah beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, baru kemudian diketahui beliau ini punya warisan banyak buku. Dan ditelaah oleh para ulama, semua mereka mengatakan buku-bukunya Ibnu Rajab itu luar biasa. Di situ ada pembahasan yang detail, di situ ada kajian yang menarik yang tidak dijumpai di buku-buku yang lain. Beliau menulis tidak sebagaimana umumnya orang menulis. Namun beliau menulis dan di buku dan di tulisan-tulisan beliau, kalau istilah orang sekarang, terdapat kebaharuan yang tidak ada pada buku-buku yang lain. Ini baru disadari orang kalau ini orang yang demikian istimewa ilmunya setelah beliaunya meninggal dunia. Fa'ala da'iyah, maka menjadi kewajiban seorang da'i untuk menjadi bersabar dalam dakwahnya dan terus dalam dakwah. Dan bersabar menghadapi mayak taridu minal adha, gangguan yang melintang di hadapannya. Wahahum ar-rusul alaihi salam, dialah para rasul, mereka mendapatkan gangguan dengan ucapan dan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasulin. Tidak ada satupun rasul yang datang sebelum mereka, illa qalu, kecuali semua mereka mengatakan sahirun au majnun. Ada yang menyakiti rasul dengan mengatakan dia tukang sihir, dan ada yang menyakiti dan mengganggu dengan mengatakan dia orang gila. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh dari para penggemar dosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan yang memberikan kemenangan. Sehingga ketika seorang da'i itu mendapatkan gangguan, maka menjadi kewajiban da'i ayyukabila dzalika, merespon gangguan bisa beri dengan sabar. Li'anna sunnatullahi fi khalqih. Karena sudah menjadi hukum Allah di tengah-tengah makhluknya, bahasanya Allah tidaklah menjadikan al-qabul, respon positif atau penerimaan itu didapatkan oleh manusia paling mulia itu para rasul. Maka orang yang menegakkan agama Islam dan mengajak manusia pada Islam, sungguh dia telah memikul perkara yang besar. Dan dia telah koma makoma. Koma makoma artinya terjemahnya menggantikan. Wa koma makoma, dan dia menggantikan para rasul dalam dakwah. Dan kenapa manusia itu memusuhi para rasul, memusuhi para da'i, dan bahkan punya karakter memusuhi orang yang mengajak pada kebaikan? Jawabannya ada di kalimat selanjutnya. Wa qasada ayahula bainan nasi wa syahawatihim wa tiqadihim al-batilah. Karena kerjaan dakwah itu ini bersengaja untuk menghalangi manusia dari keinginan-keinginannya. Maka ini perbuatan para rasul, perbuatan para da'i, dan perbuatan orang yang mengajak orang pada kebaikan. Semuanya adalah menghalangi manusia dari untuk melakukan apa yang mereka inginkan sesuka hatinya. Ini yang kemudian menghalangi manusia dari melakukan apa yang menjadi syahwatnya dan keinginannya. Ini kerjaan para da'i. Ini intinya para da'i di sini. Sehingga meskipun ya sehalus apapun, selembut apapun, banyak orang tidak suka. Karena dengan ucapannya, da'i dan guru ngaji ini menghambat orang. Yang mau pengen mengambil harta yang haram jadi dilarang-larang. Yang pengen mendem dimarahi. Yang pengen ini tidak boleh. Yang mau berzina diingatkan bahayanya. Maka apa yang jadi keinginan orang dihalangi. Karena keinginan orang pada umumnya adalah kejelekan. Nah itu dihalangi. Inilah yang menyebabkan manusia punya karakter memusuhi dan mengganggu orang yang mengajak pada kebaikan. Menghalangi manusia dari syahwatnya dan juga keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil berbagai macam khurafat, berbagai macam bentuk syirkiyat. Di warning, diingatkan ini bahaya, ini jelek. Fahina idzin labuta ayudhuhu. Oleh karena itu tidak boleh tidak masyarakat merespon dengan menyakitinya. Fa'alai maka menjadi kewajiban orang yang berdakwah untuk bersabar, wayahtasibu dan berharap pahala. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an tanzilan, betul-betul kami turunkan. Apa lanjutannya ayat? Kana minal muntadhar, boleh jadi yang ditunggu adalah muncul kalimat fashkur nikmat rabbik. Syukurilah nikmat Rabbmu. Ternyata tidak. Walakin Subhanahu wa taala qala, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu. Ini bukan bersyukur namun bersabar, itu lanjutannya ayat. Inna nahnu nazzalna 'alaika qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Maka dalam ayat ini terdapat isyarat bahasanya semua orang yang menegakkan Al-Qur'an ini, maka la buta ayana lahu mayana lahu, maka dia pasti mendapatkan gangguan, berbagai macam gangguan yang dia dapatkan, sehingga ini perlu bersabar. Dan lihatlah keadaan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipukuli oleh kaumnya sehingga mereka membuat sang Nabi berdarah, maka dia usap darah dari wajahnya sambil mengatakan al-maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Karena mereka tidak tahu. Maka menjadi kewajiban seorang dai untuk bersabar dan berharap pahala. Maka doa Rasul ini luar biasa. Allah maghfil qaumi fa innahum la ya'lamun, itu luar biasa jika direnungkan. Pertama, dia dengan mengatakan ya Allah ampuni kaumku, berarti dia maafkan. Dia memaafkan. Memaafkan orang-orang yang menyakitinya, yang membuat wajahnya berdarah-darah. Dia, Rasul ini, memaafkan orang yang menyakitinya. Dan maafnya tidak hanya sekedar maaf, bahkan didoakan untuk diampuni. Dan doa untuk diampuninya juga doa yang serius, ya, doa yang sungguh-sungguh, dan doa yang dia berharap agar Allah mewujudkannya. Dengan dia katakan, kaumi, kaumku, ya Allah, mereka itu kaumku, ya Allah, mereka itu orang-orang yang punya hubungan darah denganku, aku adalah bagian dari mereka, ya, mereka adalah keluarga besarku, ampunilah mereka. Ini artinya dalam doanya dia berikan kata-kata yang dia bertawasul dengan kata-kata kaum ini agar Allah mengampuni mereka. Maka dimaafkan, kemudian didoakan dengan doa ampunan, dan dia pun berdoa, dan dia pun katakan, dia tegaskan kepada Allah dalam doanya, mereka kaumku. Supaya Allah betul-betul, supaya Allah menerima doanya. Yang keempat, diberi uzur, diberi pemakluman. Ini diberi pemakluman, fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan tindakan hal tersebut karena ketidaktahuan. Ini maka diberi uzur dan pemakluman. Oke, ini satu hal yang luar biasa. Disakiti, dipukul, kemudian dilempar sehingga berdarah. Dan namun diberi pemakluman. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang diberi sabar dan yakin, maka Allah akan jadikan dia imam dalam agama. Maka inilah empat masalah yang wajib dipelajari dan diamalkan, ilmu, amal, dakwah, dan bersabar menghadapi gangguan fihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.